memalingkan hati dari keistiqomahannya. Taibqala rahimahullah wa min uqubatiha annaha tusriful qalba an sihatihi wa istiqamatihi ila mardihi wan hirafihi. Dan di antara hukuman-hukuman dosa, hukuman-hukuman maksiat, bahwasannya dosa kemaksiatan itu akan memalingkan hati seorang hamba dari keadaan sehatnya, hati yang sehat, hati yang hidup akan berpaling, akan berubah, akan berpindah. Wastiqomatihi, demikian pula istiqomahnya hati, kelurusan hati akan berpaling, akan berbelok. Qala ila mardihi wan hirafihi, kepada keadaan hati yang sakit dan hati yang berpaling, hati yang menyeleweng, hati yang tidak berada di jalan al-istiqomah. Dan jika kemaksiatan itu terus-menerus dia kerjakan, dia lakukan. Qala fala yazalu maridon ma'lulan ya la yantafi'u bil adhiyati allati biha hayatuhu wa salahuhu. Dan terus-menerus senantiasa hati tersebut sakit, menderita, tidak bermanfaat bagi dia gizi yang masuk padanya, ghidha, gizi yang masuk pada dia, yang gizi itu merupakan sumber hidup dan baiknya hati tadi. Tetapi ketika dia sudah kritis, parah sakitnya, tidak bermanfaat lagi gizi-gizi yang masuk padanya. Qala fa inna ta'thira dhunub fil qulub ka ta'thiril amradi fil abdan. Maka beliau permisalkan, beliau buat contoh permisalan, sakit yang menimpa hati seseorang, sakit yang menimpa pada hati seseorang, sakit yang ditimbulkan oleh kemaksiatan, itu sebagaimana sakit yang menimpa badan seseorang. Siapa itu? Itu yang nolah itu. Itu belakangnya itu. Ya. Belakangnya itu, ya. Itu nah, ya. Ya. Enggak itu loh. Belakangnya itu. Siapa itu? Nah, dekatnya ini loh, ngopong terus tadi. Nah, itu, ya. Ngomong apa? Masih ada yang ketinggalan? Apa? Saya perhatikan, keliru. Taib, perhatikan ya. Qala rahimahullah fa inna ta'thira dhunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil abdan. Beliau rahimahullah ta'ala mempermisalkan, membuat contoh, membuat permisalan. Sakitnya hati, itu seperti sakitnya badan kita, ketika ditimpa sakit, pada jasad kita. Maka demikian pula sakit yang menimpa hati seseorang. Qala bali dzunub amradul qulubi wada'uha. Bahkan dosa-dosa itu adalah penyakitnya hati, dan sakitnya hati. Wala dawa'alaha illa tarkuha. Dan tidak ada obat dari penyakit dosa, dari penyakit hati itu, kecuali dengan meninggalkan dosa-dosa tadi. Qala wa qad ajma'a sa'iruna ilallah annal quluba la tu'ta munaha hatta tasila ila maulaha. Dan sepakat orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang berilmu tentang hakikat kehidupan manusia, ya, perjalanan hamba, kehidupan dari lahir, kemudian mati di dunia, di alam barzah, dan seterusnya. Mereka sepakat bahwasanya hati seseorang, ya, hati kita, ya, tidak akan diberi angan-angannya, cita-citanya, harapannya, ya. Yang diharapkan hati itu tidak akan tercapai. Hatta tasila ila maulaha, sampai hati tersebut, ya, sampai perjalanan tersebut, sampai kepada Rabbnya, kepada pelindungnya, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Maka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ya, seorang hamba dalam kehidupannya dia dalam berjalan, sedang melakukan perjalanan, ya, safar kepada Rabbnya, ya. Nah, di tengah-tengah jalan dalam safarnya itu banyak pengganggu, banyak perampok, ya, banyak penyamun yang memalingkan dia dari jalan Rabbnya, dihalang-halangi, ya, diselewengkan, ya, ditutupi jalan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Taib. Kalau dia tidak selamat, maka dia akan terhalangi sampai kepada Rabbnya, ya. Sedangkan keinginan hati, cita-cita hati, ya, itu tidak akan tercapai sampai dia bertemu dengan Rabbnya, ya. Qala wala tasilu ila maulaha hatta takuna sahihatan salimatan, dan hati seorang hamba itu tidak akan sampai menghadap kepada Rabbnya kecuali dalam keadaan sehat dan selamat, ya. Itu tadi kalau terhalang di jalan dengan dosa, ya, dengan maksiat, sakit, bertambah sakit, ya, kemudian terus-menerus bertambah sakit, maka tidak mampu melakukan perjalanan lagi, ya, terputus perjalanannya kepada Rabbnya, ya, tidak sampai kepada maulanya, ya. Taib. Wala takunu sahihatan salimatan hatta yanqaliba da'uha fayasira nafsa dawaiha. Dan hati seorang hamba itu tidak akan sahih salim, ya, tidak akan sehat dan selamat sehingga penyakit-penyakit hati tadi, dosa-dosa kemaksiatan itu berubah, berganti, ya, yang semula penyakit yang menyakiti hati, ya, yang menjadikan hati sakit, berubah menjadi obatnya itu kebaikan, ketaatan yang menghidupkan hati, ya, amalan soleh, ya, itu perkara yang menjadikan hati itu sehat dan selamat, ya, yaitu penyakitnya itu sendiri harus dirubah menjadi obat, ya, penyakitnya itu sendiri, dosa-dosa maksiat itu berubah menjadi obatnya, ya. Maka dengan itu akan sehat selamat hati seorang hamba. Qala wala yasihu la hadzalika illa bi mukhalafati hawaha, dan tidaklah penyakit hati tadi berubah menjadi obat, ya, kemaksiatan berubah menjadi ketaatan kecuali hati seorang hamba itu menyelisih hawa nafsunya, ya, tidak mengikuti perintah hawa nafsunya, tidak tunduk kepada perintah hawa nafsunya, dia tentang, dia lawan, ya, dia maksiati perintah dari nafsu tadi, ya. Taib. Maka perhatikan apa yang diharapkan oleh hati itu tidak akan tercapai kecuali ketika hati tadi sampai kepada Rabbnya. Dan hati tidak akan sampai kepada Rabbnya kecuali hati yang sahih salim, ya. Hati yang sahih yang salim itu tidak akan terjadi kecuali merubah penyakit hati tadi menjadi obat, ya. Dosa menjadi ketaatan, ya. Kemaksiatan menjadi amalan soleh, ya. Dan penyakitnya hati berubah menjadi obat, itu tidak akan terjadi kecuali hati itu menyelisihi hawa nafsunya, ya. Menyelisihi perintah-perintah jiwanya. Qala fa hawa hamarduha, maka hawa nafsu kita itu adalah penyakit hati, ya. Penyakitnya hati itu adalah hawa nafsu itu, ya. Wasifa'uhu wasifa'uha mukhalafatuhu, dan obatnya itu dengan membalik, ya. Penyakit itu menjadi obat dengan meninggalkan penyakit tadi, dengan menyelisih perintah hawa, ya. Perintah jiwa yang mengajak kepada keburukan. Taib. Kalau tidak mampu menyelisih hawa nafsunya, tunduk pada perintah hawa nafsunya, ya. Menghamba kepada hawa nafsunya, maka qala fa inistahkamal maradu qatala au kada, ya. Kalau penyakit itu sudah menguasai dia, ya, kokoh pada dia, ya. Semua yang diinginkan jiwanya, hawa nafsunya dituruti, ya. Maka sudah kokoh penyakit itu, ya, menjadi kuat penyakit itu, ya. Maka qatal, maka dia mati, dia terbunuh. Au kada, atau kritis, sudah hampir mati, ya, sudah tidak bermanfaat lagi hati tadi itu. Taib. Telah lewat, ya, penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hakikat kehidupan itu adalah dengan ketaatan, ya. Umur yang hakiki adalah umur yang kita gunakan untuk berbuat taat, ya. Waktu yang kita gunakan untuk mendapatkan kebaikan, ketaatan, ya. Sedangkan sebaliknya, maka itu hakikatnya bukan umur yang hakiki seorang hamba, tidak bermanfaat untuk dia, ya. Taib qala rahimahullah, wa kama anna man naha nafsahu anil hawa kanatil jannatu ma'waha. Sebagaimana barang siapa yang menahan jiwanya, menahan hawa nafsunya dari hawa yang buruk, maka jannah tempat kembalinya, ya. Dia mampu menguasai jiwanya, menundukkan jiwanya dari memerintahkan perkara-perkara yang bermaksiat, maka jannah adalah tempat tinggalnya. Qala fa kadza yakunu qalbuhu fi hadzidhar fi jannatin ajilatin, ya. Maka demikian pula hati seorang hamba itu ketika dia seorang yang taat, orang yang menjauhi dosa, maka hakikatnya hati dia berada di jannah yang disegerakan, ya. Jannah yang ajilah, jannah yang segera. Ini keadaan hati orang-orang yang mentaati Rabb-nya, tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala la yusbihu na'imu ahliha na'iman al-battah, ya. Kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, ya, yang dirasakan oleh jiwa ini, oleh hati seorang hamba yang seperti ini, tidak sepadan dengan kenikmatan apapun, ya, tidak sama dengan kenikmatan yang didapati oleh ahlud dunya, ya, apapun kenikmatannya. Orang yang mengidamkan kepemimpinan, ketika mendapatkan kepemimpinan, dia berbahagia, ya kan? Dia sangat senang, ya kan? Orang yang mengharapkan dunia, ya, harta, ketika dia mendapatkan harta, keuntungan dunia, dia sangat senang sekali, ya. Tetapi seluruh kesenangan itu tadi tidak ada bandingnya dengan kesenangan orang yang mendapatkan jannah ajilah ini, ya. Hati seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala balit tawaf tafawutul ladzi bainan na'imaini katafawutil ladzi bainan na'imid dunya wal akhirah, ya. Bahkan perbedaannya, ya, orang yang mendapatkan jannah ajilah, orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kenikmatan ahlu dunya mendapatkan cita-cita dunianya, kepemimpinan, harta, wanita, ya, kelezatan dunia, itu ibaratnya perbedaannya, ya, perbandingannya seperti kenikmatan akhirat dan kenikmatan dunia, ya, kenikmatan yang hakiki, yang kekal, yang selama-lamanya, dan kenikmatan yang fana, yang sebentar, ya, kenikmatan yang sedikit, ya. Qala wa hadza amrun la yasduqu bihi illa man basara qalbuhu hadza wa hadza, ya. Maka perkara ini, ya, orang yang bisa membenarkan pernyataan ini, ya, orang yang mendapatkan jannah ajilah itu mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, kehidupan yang baik, yang berlipat-lipat dibanding orang yang mendapatkan keinginan dunia dia, ini tidak akan mendapatinya, tidak akan membenarkan itu, kecuali orang yang pernah merasakan hatinya itu perkara yang ini dan perkara yang ini juga, ya. Dia mendapati kedua-duanya, pernah merasakan keduanya, ya. Maka dia akan merasakan perbedaannya, ya. Dia akan mengetahui kadar perbedaan nikmat yang hakiki dengan nikmat yang sebentar, ya. Nikmat yang fana, ya. Nikmat yang hilang, ya. Taib. Sedangkan kebahagiaan orang yang melakukan taat itu terus-menerus, ya, berlangsung pada hati dia, jiwa dia, ya. Taib qala rahimallahu wa la tahsab anna qalahu ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim maksurun ala na'imil akhirati wa jahimiha faqat, ya. Maka jangan kamu kira, ya, bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang baik, ya, itu berada dalam kenikmatan. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan itu senantiasa dalam na'im, dalam kenikmatan. Dan orang-orang yang pendosa, fujar, itu berada dalam jahim, dalam kesengsaraan kehidupan dia, ya. Maka jangan dikira ini terbatas pada nikmat akhirat dan nikmat akhirat nanti dan neraka akhirat nanti saja, ya. Ini umum, ya. Innal abrara lafi na'im. Orang yang baik, orang yang bar, ya, itu dalam kenikmatan. Itu umum, dunia dan akhirat, dunia barzah dan akhirat nanti. Demikian pula sebaliknya, al-fujjar, siapapun mereka, ya, apapun kedudukannya, maka kehidupannya dalam jahim, ya, seperti dalam jahim, di dunia, di barzah, dan di akhirat nanti, ya. Taib qala rahimahullah bal fi daurihimu salatati hum kadhalik. Bahkan abror dalam kenikmatan, fujar dalam kesengsaraan, itu dalam tiga negeri mereka, ya. Mereka demikian keadaannya, yakni darud dunya, yang pertama adalah negeri dunia, wa daral barzakh, kemudian yang kedua adalah negeri barzah, alam kubur. Wa daral qarar, negeri yang kekal, abadi, negeri akhirat. Qala fahaulai fi na'imin. Maka mereka al-abrar dalam kenikmatan-kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kelezatan, ya. Wa haula fi jahimin, sebaliknya mereka para fujjar senantiasa dalam jahim, dalam kesengsaraan, dalam azab, ya, di dunia barzah dan di akhirat nanti. Waliyadzubillah, ya. Qala rahimahullah wa hal anna imu illa na'imul qalb. Dan bukankah kenikmatan, bukankah tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan hati, ya. Seberapa nikmat, ya, zahir seseorang, ya, penampakan seseorang, ya, pakaiannya nomor satu, kendaraannya nomor satu, rumahnya nomor satu, ya, semuanya nomor satu, ya. Tetapi kalau hatinya dalam penuh dosa, ya, banyak kegelapan, ya, maka itu tadi fi jahim, dia dalam kesengsaraan, ya, dalam kesengsaraan, ya, makan tidak enak, ya, apapun yang nampaknya nikmat, nampaknya lezat, tidak dia rasakan nikmat, tidak dia rasakan lezat, ya. Taib, itu tadi, ini mujarab, dan ini yang bisa mengetahui, ya, orang yang pernah merasakannya, ya. Wahal al-adzabu illa adzabul qalb, sebaliknya, dan tidaklah ada azab itu kecuali azab hati saja, ya. Hati yang terazab, hati yang tersiksa, ya. Taib. Sekurang apapun kehidupan seorang, ya, ketika hati dia lapang, hati dia tentram, hati dia berbahagia, ya, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia, ya, ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi lapang, semuanya menjadi mudah, ya, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah, ya, yang jauh menjadi dekat, ya, semuanya menjadi mudah urusan dia, ya. Sebaliknya, ya, kalau tidak demikian, maka apa yang mudah, satu yang sepele, satu yang ringan, menjadi berat bagi orang yang hatinya terazab tadi, ya. Qala wa ayu asyaddin aw ayu adzabin asyaddu minal khauf wal ham wal hazn wa dhiqis sadr. Dan azab apa yang lebih berat dibandingkan rasa takut, ya, gundah, gelisah, ya, dan sempitnya hati seorang hamba. Tidak ada yang lebih berat, lebih dahsyat azab seorang hamba itu daripada perasaan takut, ya. Pengawalnya banyak misalkan, ya, di depan kamar, depan rumah, ya, di depan jalan, pengawal semuanya, ya. Tetapi hatinya tetap takut dia, rasa takut. Maka dia tidur di dalam kamar pun tidak merasa aman, ya kan? Tidak tentram hatinya, ya. Tidur di tempat yang sudah dijaga sedemikian ketat, tidak akan nyaman hidupnya, ya. Tidak akan tenang, ya. Taib. Wadiki sadr, demikian pula hati yang sempit, ya. Wa iradihi anillahi wa daril akhirah, dan berpalingnya dia dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada dia, tapi dia kufuri, tapi dia ingkari, ya, maka itu bentuk azab yang besar, ya, berpaling dari negeri yang kekal. Qala, sebaliknya, wa ta'alukihi bi ghairillah, dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mau aman, maka dia datangnya kepada kuburan A, misalkan kuburan orang soleh A, ya, mencari keamanan di sana, mencari kekebalan, mencari perlindungan di sana, ya, menganggap ini tempat yang mustajab, tempat yang keramat, ya, bisa melindungi orang yang minta perlindungan kepada dia, ya, maka orang yang seperti ini tersiksa hatinya, ya. Wan kita'ihi anillah, dan terputusnya hati dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini azab yang paling dahsyat, paling berat pada seorang hamba. Qala bi kulli wadin minhu syu'batun, ya. Maka hatinya berjalan pada setiap lembah yang memiliki lubang-lubang, ya. Maka tidak ada yang lebih dahsyat azab dibandingkan orang-orang yang seperti ini tadi, ya. Taib. Qala wa kullu syai'in ta'allaqa bihi wa habbahu min dunillah fa innahu yasumuhu su'al adzab. Segala sesuatu, ya, yang seorang hamba tergantung dengan dia, bergantung dengan dia, mencintainya selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan ditimpa azab yang buruk, ya, azab yang buruk dari sebab kecintaannya dia, dari sebab perasaan cinta dia, ya. Walaupun dihias-hiasi dengan ucapan-ucapan yang menipu, ya, cinta yang sangat luar biasa, yang azab itu, ya. Kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu azab, ya. Ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu azab, ya. Taib, dari sisi mana azabnya? Qala fa kullu man ahabba syai'an ghairallahi udziba bihi thalatha marratin fi hadzid dar, ya. Di dunia ini saja orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sepenuh hati dia, ya, katanya sehidup semati, katanya, ya, maka dia akan disiksa, mendapatkan azab tiga kali di dunia dulu, ya, di dunia saja, baru di dunia sudah tiga kali terazab dengan kecintaannya tadi. Qala fahuwa yu'adzabu bihi qabla husulihi hatta yahsula, ya. Orang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka pertama dia sudah diazab sebelum mendapatkan apa yang dia cintai tadi, mencintai kedudukan, ya. Oh, dia akan berusaha bersungguh-sungguh bagaimana mendapatkan kedudukan tadi, ya. Dengan segala cara, ya, dengan segala sebab, segala metode, ya, segala strategi dia kerahkan bagaimana supaya kecintaannya tadi terlaksana, ya. Itu azabnya luar biasa, ya. Oh, sudah dia sisi jasadnya saja terazab, ya. Enggak bisa tidur, ya. Mikir terus, ya, bagaimana bisa merealisasikan kecintaannya tadi, ya. Nah, demikian pula orang yang mencintai harta, ya, pengin punya harta sak gunung, ya. Sudah dia kan berusaha bersungguh-sungguh bagaimana mendapatkannya. Cara apa yang mudah yang bisa dia tempuh akan dia tempuh, ya. Itu sebelum dapat sudah terazab, ya. Enggak tentram hidupnya, ya. Enggak tenang dada dia, ya. Setiap saat, setiap waktu pikirannya bagaimana merealisasikan apa yang dia cintai tadi, ya. Taib. Demikian pula yang lain, ya. Mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikannya. Itu sebelum mendapatkannya sudah terazab, ya. Sebelum mendapatkan kecintaannya sudah dalam azab. Qala fa idza hasala udziba bihi hala husulihi bil khauf min salbihi wa fawatihi. Watanhis watankit alaihi. Kemudian kalau sudah dia dapatkan, dapat kedudukan, dapat harta, ya, dapat apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia diazab dengan rasa takut, khawatir bagaimana, khawatir kalau kedudukannya nanti hilang, ya. Kalau direbut orang, ya. Dicuri orang, dirampok orang, ya. Khawatir, ya. Dengan berbagai cara maka dia mengusahakan bagaimana supaya aman, ya. Nyewa satpam, ya. Nyewa anjing penjaga dan seterusnya, ya. Dan kesusahan-kesusahan yang lain, ya. Watanhis watankit alaihi, ya. Perkara-perkara yang menyusahkannya, sangat khawatir sudah ada di depan mata bagaimana menjaganya, bagaimana kalau berkurang, bagaimana kalau diambil orang, ya. Khawatir, ya. Qala wa anwa'in minal adzabi fi hadhil mu'aradat. Dan berbagai macam azab dari perkara-perkara yang akan muncul pada dia, ya. Ini ketika ada, dia sudah dapat itu, apa yang dia cintai, apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-citakan, ya. Apa yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza sulibahu istadda alaihi adzabuhu. Kemudian azab yang ketiga di dunia, kalau ternyata benar-benar hilang itu, ya, lepas dari tangan dia kecintaannya, ya, maka akan sangat besar azabnya pada dirinya, ya, kehilangan perkara yang dia cintai, ya. Taib, sebelum dapat sudah terazab, ya, dia disiksa. Bagaimana cara mendapatkannya? Menempuh segala cara, ya, mengorbankan segala perkara, ya. Ketika sudah mendapatkannya pun dia tidak tenang, tidak tentram, ya, khawatir hilang, khawatir lepas, ya, khawatir diambil orang, ya. Nah, kemudian kalau ternyata benar, ya, hilang dari tangan dia, lepas dari tangan dia, maka dia berada dalam azab yang sangat besar, ya. Qala fa hadhi thalathatu anwa'in minal adzabi fi hadhid dar. Maka ini tiga jenis, tiga macam azab di dunia bagi orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan terazab, ya. Taib, kalian perhatikan, ya. Kalian camkan ini, ya. Ini ilmu, ya. Ini dari seorang alim yang mujarrib, ya. Orang yang benar-benar mujarrab, ya. Ilmunya luar biasa, ya. Ucapannya bukan perkara yang remeh, ya. Ini perkara yang sangat penting, ya. Perhatikan, jangan sampai seorang hamba mencintai selain Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia terazab tiga kali di dunia, baru di dunia ini, ya. Sudah tiga keadaan, tiga kali dia terazab, ya. Qala wa amma fil barzakh. Kemudian sedangkan azab di barzakh, fa adzabun yuqarinuhu alamul firaq alladzi la yarju audahu, ya. Maka azab yang bergandengan bersamaan dengan sakitnya perpisahan, ya. Apa yang dia usahakan tadi dengan sekuat tenaga dia, apa yang dia jaga, apa yang dia hasilkan, ternyata dia tinggalkan, ya. Apa yang dia cintai selain Allah tadi, dia tinggalkan, ya. Dia biarkan di tangan orang sekarang, ya. Sudah orang lain yang memilikinya. Maka tentu orang yang seperti ini sangat sakit, ya kan, sangat kecewa, ya. Itu saya yang mengusahakannya, saya yang berusaha, ya. Saya yang mendapatkannya, ya. Sekarang ditinggalkan, ya. Dan tidak lama kan menikmatinya, ya kan? Kalau itu nikmat, ya kan? Layar jual dahulu sudah tidak mungkin lagi kembali, tidak mungkin lagi bisa diambil lagi, sudah putus, ya. Sudah tertutup, tidak mungkin bisa diambil lagi, ya. Ini di barzah, ya. Pertama sakitnya perpisahan dengan apa yang dia cintai tadi, ya. Qala wa alamu fawati ma fatahu minan na'imil azim bistighalihi bidittihi, ya. Azab yang kedua di barzah, ya. Dia baru tahu, dia baru melihat, baru muayana, dia baru melihat dengan mata kepala sendiri, ya, yang dulu diingatkan, ya, persiapkan di dunia ini adalah negeri amalan, ya, nanti setelah mati sudah terputus amalan hamba, ya, dia tidak peduli, ya, nanti ketika mati hamba akan bersama dengan amalannya sendiri, ya. Tidak ada yang bisa membantu dia kecuali amalan dia, ya. Tetapi ketika itu dia tidak peduli, ya. Nah, ketika dia sudah di alam barzah, maka dia terazab. Ternyata dulu benar apa yang dinasihatkan itu, ya. Maka dia merasa sakit, ya, terazab dengan terlewatnya kenikmatan yang hakiki, ya, nikmat dengan ketaatan tadi, ya. Dia tidak mendapatkan nikmat taat, ya. Dia tidak merasakan nikmatnya orang yang berbuat kebaikan, ya. Dia tidak merasakan nikmat orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka dulu dia terlewatkan nikmat itu, ya kan? Maka di akhirat dia merasa terazab dengan terlewatkannya nikmat yang besar. Dengan dia sibuk dengan lawannya, ya. Lawannya nikmat tadi, ya. Lawannya ketaatan, ya. Lawannya amal soleh, ya. Dia sibuk dengan perkara-perkara untuk merealisasikan cinta dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Itu sakit, ya. Orang yang merasa merugi, ya kan? Wah, sebenarnya saya dulu bisa, ya kan? Dulu saya bisa berbuat seperti itu, ya. Saya mampu melakukannya, dapat kebaikan itu. Tetapi dia tinggalkan, ya. Nah, ketika dia sangat membutuhkan kebaikan tadi, maka dia akan sangat terazab, ya. Merasa sangat merugi, ya. Wallahul musta'an. Qala wa alamal hijab anillah. Kemudian yang ketiga, ya. Dia diazab dengan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wa jamaah, ya. Mukminun yarona rabbahum yaumal qiyamah, ya. Orang-orang mukmin nanti akan melihat Rabb-nya Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Sedangkan dia terhalangi. Innahum ar-rabbihim yaumaitin lamahjubun, ya. Maka kalau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, nikmat tertinggi, nikmat yang paling besar yang didapati oleh ahlu jannah, maka terhalangi darinya, berarti dia mendapatkan azab yang pedih, ya kan? Terhalangi dari nikmat yang besar, maka dia tersiksa, ya. Qala wa alamul hasrati allati taqta'ul akbad, dan sakitnya hasrah, ya, penyesalan yang memotong hati-hati mereka, ya. Kalau digambarkan, menyesalnya itu sampai terputus hatinya, ya. Saking besarnya penyesalan dia, ya. Taib. Gambarannya kalau seseorang itu, ya, punya kemampuan, ya, punya kesempatan untuk mendapatkan suatu yang nomor satu, suatu yang luar biasa, ya. Suatu yang luar biasa nomor satu yang nilainya paling besar, ya. Kemudian dia mampu melakukannya, ya. Tetapi dia tinggalkan, sudah. Tidak dia ambil kesempatan itu, ya. Tidak dia gunakan kekuatannya untuk mendapatkannya, ya. Nah, ternyata diambil orang lain, ya. Diambil orang lain, ya. Nah, ketika waktu yang kebaikan ini sangat dibutuhkan, ya. Maka ketika itu dia menyesal tentunya, ya kan? Wah, dulu sebenarnya saya bisa mendapatkannya. Saya bisa untuk melakukannya. Saya lebih dulu dari fulan, gitu, ya kan? Ternyata fulan mendahului saya, ya. Kebaikan-kebaikan itu. Nah, maka dia hasroh, ya. Ya, penyesalannya itu saking besarnya, terpotong, putus-putus hatinya, ya. Terputus hatinya, terkoyak-koyak hati dia, ya. Taib. Sebagaimana Allah gambarkan penyesalan orang-orang kafir, ya. Yauma ya'adu zalimu ala yadai. Yauma ya'adu zalimu ala yadai, ya. Nah, sebagian ulama menyatakan mereka benar-benar menggigit tangannya, ya. Orang kalau di dunia orang menyesal itu cuma gigit jari, ya kan? Satu jari, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan orang kafir nanti, ya'adu dzalimu ala yadayhi. Dua tangannya digigit masuk mulut semua, ya. Itu bukan perkara yang mustahil, kan? Demikian bentuk penyesalannya, ya. Saking besarnya penyesalan dia, ya. Saking besarnya penyesalan dia. Dulu di dunia itu mudah, dulu di dunia itu sangat mampu dia melakukannya, ya. Tetapi tidak dia ambil, tidak dia laksanakan. Maka itu bentuk penyesalannya, ya. Baik. Sangat besar penyesalannya sampai terpotong hati dia. Itu azab, ya kan? Orang yang kondisinya demikian, tentunya dia sedih, tentunya dia terazab, ya kan? Tidak senang, ya kan? Dalam keadaan menyakitkan, ya. Itu azab tersendiri, ya. Taib. Qala fal hammu wal ghammu wal hasratu wal hazanu ta'malu fi nufusihim nadhira ma ta'malul hawamu wadidanu fi abdanihim, ya. Taib. Beliau gambarkan lagi, ya. Kegundahan dia, kesedihan dia, penyesalan dia, ya. Gundahnya dia itu menggerogoti hati dia, ya. Menggerogoti jiwa dia, ya. Merobek-robek jiwa dia sebagaimana binatang-binatang tanah, ya. Serangga-serangga tanah dan ulat merusak, menggerogoti tubuh dia, ya. Di kuburan, ya. Jasad dia dirusak, ya, oleh binatang-binatang tanah, ya. Nah, demikian pula jiwa dia karena hasroh tadi, ya, karena menyesalan tadi, ya. Karena azab-azab yang dia terima tadi, ya. Qala bal amaluha fin nufus daimun mustamir, bahkan, ya, sakitnya jiwa karena gundah, karena sedih, karena menyesal tadi itu terus menerus, ya kan? Kalau jasad, ya, dia dimakan cacing habis sudah selesai, ya kan? Tinggal tulang sudah, ndak dimakan lagi, selesai sudah. Tetapi penyesalan, kegundahan ini terus menerus pada jiwa dia, itu. Ini ketika di alam barzah, ya, terus menerus. Qala hatta yaruddaha Allah ila ajsadiha, sehingga sampai waktu jiwa itu dikembalikan kepada jasad-jasadnya, masih dalam keadaan hasroh, ya. Nah, ketika sudah dikembalikan, berarti waktunya kebangkitan, ya. Waktunya dibangkitkan. Maka fahina idzin yantaqilul adzab ila nau'in huwa adha wa amar. Maka ketika hari kebangkitan dikembalikannya ruh pada jasad, ya. Bagi orang-orang yang demikian, bagi orang-orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala tadi, dia akan berpindah kepada azab yang lebih pedih, yang lebih pahit, ya. Lebih pedih, lebih pahit bagi dia, ya. Ndak istirahat, tidak bertambah baik keadaan dia, ya. Taib. Ini azab yang diterima orang yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala di barzakhnya, ya. Waliyadzubillah. Ilahuna nasallallahu taufik lil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum. Thank you.